Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, memang menyakitkan hati apabila seseorang itu bertindak secara tidak profesional dalam urusan seharian, terutamanya dalam urusan kerja. Orang lain yang buat kerja, orang lain yang menerima pujian dan dapat nama. Orang lain yang lebih layak, tapi orang lain pula yang naik pangkat. Perkara seperti ini, apabila membarah di kalangan pekerja, maka ia akan membunuh motivasi pekerja dan memberi kesan terhadap kualiti kerja dan produktiviti. Sebab pekerja akan rasakan seolah-olah mereka tidak dilayan secara adil dan hak mereka tidak diberikan secara saksama. Malah tidak mustahil, organisasi akan kehilangan pekerja yang berpotensi, yang berkualiti kepada siapa? Kepada pesaing-pesaing mereka. Dan begitu juga kita sebagai seorang pekerja, ya, kita juga kena lihat sama ada kita telah memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan dalam melaksanakan tugas kita seharian. Bagaimana kita melayani pelanggan yang merupakan aset penting kepada mana-mana perkhidmatan, kepada perniagaan. Ya? Jadi, bagaimana kita melanggan mereka? Apabila kita sebagai pekerja tidak profesional, apa berlaku? Image organisasi akan buruk di mata masyarakat. Malah, di zaman tular sebegini, risikonya sangat tinggi apabila netizen mula bercerita, mula membawang tentang sikap buruk pekerja-pekerja di mana-mana organisasi, dan ini adalah perkara yang terakhir ataupun yang sama sekali tidak mahu diperolehi ataupun diterima oleh mana-mana organisasi. Jadi sebab itu, sebagai pekerja sama ada daripada golongan bawahan sampailah ke peringkat atasan, semuanya perlu membudayakan cara kerja yang profesional. Apabila saya kata cara kerja yang profesional, ia bukan hanya tertakluk kepada pekerja-pekerja yang profesional dari segi kariernya. Contoh, doktor, jurutera, peguam, accountant, arkitek dan sebagainya. Dan tak dinafikan, mereka ini memang ada badan-badan profesional yang menjaga etika dan juga tahap profesionalisme mereka ni. Ya, ada pihak yang menjaga. Malah mereka ini mempunyai lesen-lesen yang sedia untuk ditarik pada bila-bila masa apabila mereka tidak bertindak mengikut etika-etika kerja yang telah pun digariskan. Tetapi kepada mereka yang terdiri daripada golongan bawahan, golongan sokongan, pekerja am, kerani, tukang cuci, tukang buat kopi, tukang sapu, pemandu, mereka ini juga perlu bekerja secara profesional. Apa makna bekerja secara profesional? Maknanya kita perlu memberikan yang terbaik dan berlaku adil dengan sesiapa saja, lebih-lebih lagi kepada orang di atas, kepada majikan dan juga kepada pelanggan. Demi mencari apa? Demi mencari keredaan dan keberkatan daripada Allah. Ya, kita berikan yang terbaik. Ini termasuklah merangkumi aspek mencapai KPI kerja, mengutamakan kualiti kerja, menjaga integriti, menjaga hubungan, malah apa sahaja yang boleh kita lakukan dengan cara yang terbaik. Okay? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, ayat yang ke-57, Allah SWT telah berfirman yang mafhumnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Jadi apabila kita tidak profesional dalam tugas dan tanggungjawab, bermakna kita telah melakukan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah. Ya? Jadi oleh sebab itu, saya nak kongsikan beberapa perkara yang boleh kita lakukan bagi memastikan kita mampu bekerja secara profesional. Yang pertama, Kita kena tahu apakah visi dan misi organisasi tempat kerja kita. Sebab matlamat sesebuah organisasi, misi sesebuah organisasi, visi mereka, dan itu adalah merupakan sesuatu disiplin ataupun cara kerja, tata cara yang perlu setiap pekerja patuhi, perlu hadam, yang perlu pikul sama-sama dalam setiap kali melakukan tindakan, pekerjaan, percakapan, perlakuan dan apa sahaja. Jadi kena tahu apakah misi dan misi organisasi kita. Yang kedua, kita kena mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran yang kita perlukan untuk menjalankan tugas kita. Sebab itulah, jangan berhenti belajar, jangan cepat puas hati dengan apa yang kita ada, dengan kebolehan kita. Kita juga perlu hormati orang lama kat tempat kerja kita. Gali ilmu, cari kemahiran baru, tanya dengan orang-orang yang lama ni. Memang kita tak nafikan apabila orang baru masuk berlakunya apa yang kita kata jurang perbezaan antara generasi, ya, antara baby boomers dengan generasi X dengan generasi Y dan sebagainya. Cara kerja, cara fikir, semangat kerja semua berbeza. Tetapi demi memastikan kita mampu membentuk satu pasukan kerja yang mantap, maka kita perlu berlapang dada, perlu mengkaji, perlu mencari, perlu bertanya. Orang lama bertanya pada yang muda-muda tentang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun perkara-perkara yang baru, teknologi-teknologi yang baru yang ada dalam pekerjaan kita, dalam industri kita. Dan orang baru perlu tanya, ya, orang lama tentang pengalaman-pengalaman mereka. Baik, itu yang perlu dilakukan. Okay. Yang ketiga, perlu menjaga dan menempati etika kerja yang telah digariskan oleh organisasi. Ambil tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita jangan buat sesuatu keputusan yang bercanggah dengan etika kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi kita. Kita kena ambil tahu. Kalau tak tahu, kena tanya. Kan? Yang keempat, kita kena meletakkan objektif ataupun matlamat organisasi di tempat yang atas, di tempat yang utama. Jadi kita kena memenuhi KPI yang dikehendaki, memberikan komitmen sepenuh jiwa kita terhadap tugasan yang diamanahkan. Pastikan, ya, pastikan diri kita sentiasa berada di atas landasan yang betul dan menuju ke destinasi yang betul. Jadi dengan selalu melakukan muhasabah, ya, menilai kerja kita, kita dapat mengelak daripada berlakunya perkara-perkara atau kesalahan-kesalahan dan mengelak daripada tersasar daripada landasan dan akhirnya tidak mencapai matlamat ataupun hala tuju organisasi. Yang kelima, apabila kita bekerja, hasil kerja kita mesti sentiasa berkualiti. Itu tanda kita telah membudayakan kerja yang profesional. Kerja bukan sekadar nak siap, bukan sekadar nak hantar, bukan sekadar nak memenuhi apa yang diminta, tetapi kita menghasilkan sesuatu itu mementingkan kualiti. Tidak ada maknanya kalau kerja sekadar menghadirkan diri di tempat kerja bermula jam 9 pagi, balik jam 5 petang, sedangkan hasil yang diberikan tidak berkualiti. Fokus dan disiplin kita mestilah pada kerja dan hasil kerja yang nak kita hasilkan, bukan pada perkara-perkara yang lain. Jadi bila kita fokus, insya-Allah akan kuranglah berlaku kesilapan dalam pekerjaan. Yang keenam, kita sentiasa menjaga imej diri kita dan organisasi kita. Bukan saja dalam waktu kerja, tetapi di luar waktu kerja. Ya, sebab orang tahu, okay, kita ni pekerja di organisasi mana. Kalau kita ni pekerja di telekom, orang tahu kita ni pekerja telekom. Kalau kita pekerja TNB, oh, kita bawa nama TNB. Kalau kita bekerja di bank rakyat, kita bawa nama bank rakyat. Kan? Kalau kita bekerja di Radio IKIM misalnya, kita bawa nama IKIM. Jadi oleh sebab itu, orang tahu kita ni bekerja di mana. Jadi oleh sebab itu, walaupun sudah berada di luar waktu pejabat, kita kena sentiasa ingat kita ini sebenarnya memikul nama besar, nama baik organisasi tempat kita bekerja pada bila-bila masa. Ya? Yang ketujuh, ketepikan agenda-agenda atau masalah peribadi demi masa depan organisasi. Kita utamakan kerja, kita utamakan amanah yang dipikul, mana-mana ada agenda peribadi ni, kita ketepikan. Jika contoh, seseorang itu perlu dilantik atau dinaikkan pangkat adalah orang yang kita tak suka ataupun kita benci, sedangkan dia layak. Ya, kita tak suka dia, tapi dia memang layak. Jadi bila organisasi, bila bos naikkan dia pangkat, kita tahu dia layak dan dia menepati pun kehendak, kualiti dan kebolehan yang dikehendaki demi masa depan organisasi. Jadi kita kena ketepikan soal benci kita, soal perasaan kita. Kita utamakan masa depan organisasi. Sebab kita kena faham, ya, kalau organisasi jatuh, yang jatuh tu bukan seorang, satu tandan, semua orang jatuh. Kalau organisasi bankrupt, semua orang hilang pekerjaan. Kalau satu organisasi tidak lagi diterima dalam masyarakat, ditolak, orang tak nak datang dapatkan servis ataupun membeli produk, maka semua orang akan mengalami kesusahan. Jadi oleh sebab itu, ketepikan agenda-agenda peribadi kita, ya, dan seterusnya kita kena pikul tanggungjawab dengan amanah, dengan dedikasi. Kita libatkan diri dalam segala aktiviti organisasi, ya, kita sentiasa menawarkan diri secara sukarela untuk menyumbang tenaga walaupun pada perkara-perkara yang tak ada kena mengena dengan kita. Mungkin perkara-perkara kebajikan, kita tawarkan diri. Itu tanda kita bekerja secara profesional. Dan yang paling penting, hormati majikan, hormati rakan sekerja dan juga hormati mereka yang berurusan dengan kita. Barulah kita dilihat sebagai orang yang saling menghormati, berlapang dada, profesional, ya, berfikiran positif, dan insyaAllah maka kita akan berjaya. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.